Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fiddin wa abna'i fillah, alhamdulillah. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah, masih dalam bab Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan kita telah membacakan sebagian daripada syarah keterangan Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullah. Beliau berkata, fa'ada'us sahabati min ar-rawafid wal khawarij laysu min ikhwanihim bal qulubuhum imtala'at bil ghilli wal haqad ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وأثار هذا الغيل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهرت على ألسنتهم وعلى أقلامهم تكفير الصحابة وذمهم والطعن فيهم. Maka musuh-musuh sahabat Rasulullah dari kalangan Rawafid, Syiah Rafidah, dari kalangan Khawarij, laisu min ikhwanihim, mereka adalah bukan dari saudara-saudara mereka, yakni bukan dari sahabat, saudara-saudaranya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rawafid, Syiah Rafidah, dan juga Khawarij, mereka keluar dari Islam. Naam, sehingga Syekh mengatakan di sini laisu min ikhwanihim, bukan dari saudara-saudara para sahabat. Naam, bal qulubuhum, bahkan hati-hati mereka, yakni Syiah Rafidah dan juga Khawarij, imtala'at bil ghil, penuh dengan penyakit dengki wal haqad, sakit hati dan dengki terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akibat pengaruh yang ditimbulkan dari sifat al ghil, sifat penyakit hati dan dengki ini yang sangat buruk yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka ini, itu nampak di atas lisan-lisan mereka, yaitu mereka mencela sahabat dengan lisan-lisannya. Naam, dan juga dengan tulisan-tulisan mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan menikam, yakni dari kalangan Syiah Rafidah dan juga Khawarij. Ini sangat jahat terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali mereka tidak memiliki penghargaan terhadap sahabat Rasulullah, manusia yang terbaik di setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, bahkan mereka bukan saja tidak menghargainya, akan tapi bahkan membunuh para sahabat. Naam. Demikian kejahatan daripada kalangan Syiah Rafidah dan juga Khawarij, dua kelompok yang tersesat dari dinul Islam ini. Naam. Wa akhadha malak. Dan tentunya ikhwani fiddin azzakumullah, bahwasanya di dalam hadis, di dalam ayat yang telah disebutkan oleh penulis atau asy-syarih hafizahallahu taala tentang sifat kaum mukminin dan bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat Rasulullah, yaitu hendaklah mereka mendoakan kebaikan, bukan mencelanya, sebagaimana pada ayat yang telah kita bacakan. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ini yang mesti ditanamkan di dalam benak mereka dari sifat-sifat yang baik, yaitu mendoakan kebaikan. Rabbana ghafir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Naam, sahabat yang mendahului kita dengan keimanan, dan juga para ulama-ulama yang mendahului kita di dalam keimanan, kita doakan mereka dengan doa yang baik. Naam. Adapun Asy'iah dan juga Khawarij, mereka penuh dengan kedengkian dan kebencian di dalam hati mereka. Naam, sehingga ini adalah sifat daripada kaum kuffar yang membenci dan memusuhi selalu kaum mukminin. Kaum mukminin dimanapun mereka berada. Naam, maka demikian kita harus mendoakan saudara-saudara kita dengan doa kebaikan. Amma alladhi ya'ti yal'anuhum wa yasubbuhum wa yukaffiruhum fala yastahiqqu shay'an minal fai. Adapun orang yang datang melaknat para sahabat, mencela, mengkafirkan bahkan, maka mereka ini tidak berhak mendapatkan sedikit pun al-fai, yaitu kalau seandainya kaum muslimin berperang kemudian menghasilkan ghanimah atau mendapatkan fai, rampasan perang, maka orang-orang yang mencela dan melaknat bahkan mengkafirkan para sahabat kaum mukminin, mereka tidak mendapatkan ghanimah tersebut, tidak boleh diberikan pada mereka. Naam, karena mereka tergolong ke dalam al-kufur, golongan orang-orang kafirin. Nah, muslim yang mengaku muslim tetapi keluar dari Islam. Naam, wa qad yadkhulu fil kufr billahi tabaraka wa ta'ala kama qala li yaghidha bihimul kuffar fala yaghtadhu minhum illa kafir wal iyad billah. Maka tidak ada yang membenci para sahabat Rasulullah, membenci kaum mukminin, musuhinya melainkan mereka adalah orang-orang kafir. Naam. Kemudian sahabat yang utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar As-Siddiq, kata Imam Ahmad rahimahullah dengan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma Umar ibn Khattab, tsumma Utsman." Sebagaimana hadis ini warid dalam Sahih Al-Imam Bukhari. Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Naam, yang dimana hadis dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kunna na'uddu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulillah tabaraka wa taala wa Rasulillah hayyun, fa naqul Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma naskut." Naam, yang kami hitung sebagai sahabat-sahabat yang utama yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian kita diam. Kemudian kami diam. Naam, dan tentunya di dalam riwayat yang lain disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ahlu syura, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang keempat setelah Utsman ibn Affan, adalah yang utama dari sahabat adalah Ali bin Abi Thalib, yang keempatnya digelari dengan Khulafa ar-Rashidin, Khulafa ar-Rashidin, para khalifah-khalifah yang terbimbing. Naam. Thumma min majmu'in nusus wal fadha'il al-kathira allati waradat fil hafzi ala hubbihim radiyallahu anhum wa man waqa' al-khilafata fadallu Aba Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali wa kana fihi khilafu bayna ahli sunnati fima sabaqa ayyuhuma afdal Ali am Uthman thumma antaha hadal khilaf wa ajtama'a ahli sunna ba'da dhalika ala hadal tartib afdalun nas Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali thumma al-asharatu al-mubasharuna bil jannah wa hum. Naam, kemudian kumpulan nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat dan wajibnya untuk kita mencintai seluruh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nas menunjukkan bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar. Nah, saya salah baca tadi, faddalu. Nah, mereka mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Nah, sekalipun terdapat perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah, siapa yang lebih afdal, Ali atau Uthman? Ali atau Uthman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Tetapi perselisihan itu berakhir dan sepakat Ahlus Sunnah setelah itu, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sepakat Ahlus Sunnah, yang utama setelah Uthman adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu 10 sahabat yang diberi berita gembira dengan syurga, yang disebut dengan al-asharatu al-mubasyaruna bil jannah. Naam, 10 orang yang diberitakan berita gembira dengan syurga, yang wajib kita imani dan kita tetapkan bahwa mereka adalah penduduk syurga. Naam. Selain dari yang 4 Al-Khulafa'ur Rashidin, yang 6 adalah Zubair bin Al-Awwam. Yang pertama Zubair bin Al-Awwam, kemudian Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Naam, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Haulai yukammiluna al-ashara. Mereka 6 inilah yang menyempurnakan menjadi 10 dari yang 4 Khulafaur Rasyidin. Humul ladzina syahida lahum Rasulullah bil jannah. Mereka lah yang dipersaksikan oleh Rasulullah dengan surga. Fanashhadu liha ulai bil jannah. Maka kita pun mempersaksikan terhadap mereka surga. Kita wajib untuk menetapkan. Barang siapa yang ragu untuk menetapkan bahwa 10 orang ini adalah penduduk surga, maka dia tidak dikatakan orang yang mukmin, muslim. Tapi dia wajib untuk menetapkannya, untuk beriman dengannya, bahwa 10 sahabat tersebut mesti masuk surga. Janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa na'tarifu lahum bifadlihim thumma na'tarifu bifadli baqi as-sahabah. Maka kita harus mengakui keutamaan yang ada pada mereka, dan kita pula mengakui keutamaan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Li'anna Allah wa'adahum jami'an bil husna. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada mereka seluruhnya dengan kebaikan. Fahum insyaallah fil jannah jami'an. Maka mereka dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya di dalam surga. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga telah memberikan nas dan menetapkan di dalam hadis yang lain, penduduk surga terhadap Ahlu Badr, terhadap sahabat yang ikut serta dalam perang Al-Badr. Di mana Rasulullah bersabda, la'alla Allah tala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melongo atas hati-hati para pejuang-pejuang ahli Badr, pejuang pada perang Badr. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, i'malu, beramallah kalian wahai para pejuang-pejuang perang Badr. Beramallah ma syi'tum, sesuai dengan kehendak kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sebagaimana yang telah kita katakan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala di sini mengampuni dosa Ahlu Badr dan menyerahkan kepada mereka untuk beramal sesuai dengan kehendak mereka. Artinya kalaupun para sahabat-sahabat Ahli Badr ini melakukan dosa atau kesalahan, mesti Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mesti Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Mengapa Allah memberikan jaminan maghfirah? Karena sebab keutamaan jasa-jasa kebaikan mereka di dalam memperjuangkan Islam, yakni para sahabat Ahli Badr. Naam. Maka kita pun wajib menetapkan bahwa annahum ma yadkhuluna jahannama bihadhihi al-maghfirah, bahwa mereka tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Naam, dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mesti masuk ke dalam surga. Wa kadzalika la yadkhulu ahadun annar mimman bay'a tahta syajarah. Juga dalil yang lain yang menunjukkan jaminan surga terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam selain daripada Ahlu Badr juga adalah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Ridwan. Di bawah pohon yang disebut dengan pohon Ridwan. Naam, berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, la yadkhulun naru ahadun, la yadkhulun naru ahadun mimman bay'a tahta syajara. Bahwasanya tidak akan masuk seorang pun ke dalam neraka dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Ridwan. Naam, tidak masuk ke dalam neraka. Artinya mereka mesti masuk ke dalam surga. Maka ini pula wajib kita menetapkan dan beriman dengannya bahwa ahlul bai'ah yang mengambil bai'at kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam di bawah pohon Ridwan, mereka juga sebagai penduduk surga. Naam. Yakni ahlul Hudaybiyah wa nahnu nurattibuhum afdalus sahaba awalan al-arba'ah thumma baqiyatul asyara thumma ahlu bai'atil aqabah thumma ahlu badar thumma ahlu bai'atil ridwan thumma baqiyatil sahaba ridwanullah alaihim wa yatafawatuna fil fadal kama sayadkuruhumul imamu rahimahumullah. Naam, yang dimaksud yang berbai'at di bawah pohon Ridwan yakni ahlul Hudaybiyah, yaitu orang-orang yang berikut serta dalam perang Hudaybiyah, dalam perjanjian Hudaybiyah, afwan, yang ikut serta dalam perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Naam, mereka itulah yang dimaksud yang juga ikut serta dalam bai'ah tahta syajarah. Dan kita menyimpulkan urutan daripada keafdalan para sahabat, keutamaan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka yang pertama adalah sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4. Kemudian setelahnya adalah 6 yang menyempurnakan yang jumlah 10 tadi. 6, yaitu 6 sisa dari yang 4. Dari 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian setelahnya adalah ahlu bai'atil aqabah, orang-orang yang ikut serta dalam perjanjian Aqabah. Ya, dari kalangan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah sahabat yang ikut serta dalam bai'atul Aqabah, yaitu ahlu Badr, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badr. Kemudian ahlu bai'atir Ridwan, yang ikut dalam bai'atir Ridwan. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Naam, mereka berbeda-beda di dalam keutamaan sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad rahimahumullah taala. Thumma ba'da ha'ula'i thalatha ashabus syura al-khamsah, Ali bin Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dzakar huna Sa'ad wa fi ba'd an-nusakh Sa'id. وعلى كل حال احدهم يكمل السته كلهم يصلح للخلافه. نعم, ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya setelah 3 orang yang utama, Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka setelahnya adalah ashabus syura al khamsah, pemilik syura yang 5, yakni yang ikut serta dalam musyawarah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan ashabus syura. Naam, yaitu Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Di sini disebutkan Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam sebagian nuskhah disebutkan Sa'id, makanya diberi kurung Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam kurung dan Sa'id bin Zaid. Naam, al-muhim, yang terpenting bahwa salah seorang dari kedua sahabat ini Sa'd bin Abi Waqqas atau Sa'id bin Zaid, ya, salah satu dari keduanya lah yang menyempurnakan jumlah yang enam yang digelari dengan Ashabus Syura, yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk kemudian memilih khilafah setelah setelah beliau radhiyallahu anhu. Apakah yang kemudian setelah itu sepakat dari enam Ahlus Syura tersebut memilih Utsman bin Affan. Sepakat untuk memilih Utsman bin Affan. Lalu kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib. Nah, dan ini menunjukkan juga istinbat dari para a'immatul Islam bahwa di antara cara memilih khilafah kepemimpinan atau presiden adalah dengan cara syura, musyawarah, menunjuk anggota-anggota ahlus syura, ahlul halli wal aqd, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan akal yang kuat, naam, dan ketakwaan yang tinggi. Mereka ini ditunjuk sebagai anggota syura untuk kemudian memilih presiden atau khalifah. Naam, ini salah satu cara daripada cara yang syar'i di dalam menetapkan kepemimpinan khalifah atau presiden. Naam. Kemudian cara yang lain, yang kedua adalah cara yang langsung menunjuk presiden yang sebelumnya, menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Siapa yang akan menggantikannya? Sebagaimana diambil istinbat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tersirat. Naam, isyarat di masa hidupnya Rasulullah menunjuk bahwa yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga setelah beliau meninggal, langsung Abu Bakar As-Siddiq disepakati untuk menggantikan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena mengandung isyarat bahwa Rasulullah menunjuk beliau, baik di dalam kepemimpinan imam di dalam sholat atau yang lainnya. Naam. Kemudian juga cara yang lain di dalam memilih khalifah atau presiden di dalam Islam, ada cara yang al-qahar. Naam, yaitu cara yang juga sah ketika dia telah memiliki kekuatan. Ya, dengan kekuasaan dan kekuatannya dia menggulingkan pemerintah yang sebelumnya. Kemudian dia terangkat, maka sah. Cara ini juga adalah sah untuk kemudian dia menjadi khalifah yang wajib ditaati. Nah, adapun cara yang dilakukan oleh kaum muslimin atau oleh seluruh, ya, kebanyakan daripada umat manusia di dunia ini dengan cara demokrasi, pemilu dan lain sebagainya, maka ini tidak terdapat di dalam Islam. Cara bid'iyah dan cara yang memberi kerusakan yang sangat besar, karena melibatkan seluruh kalangan untuk memilih presiden atau khalifah, sekalipun kalangan tersebut tidak memiliki pengetahuan ilmu sedikit pun, bahkan tidak memiliki ketakwaan, ikut serta di dalam memberi suara sumbangsi untuk memilih kepemimpinan, maka ini cara yang dhalalah, cara yang sesat dan bid'iyah, dan memberi kerusakan yang sangat besar. Naam. Maka apa yang dilakukan atau sistem sebelumnya yang berlaku di negara kita ini, sistem DPR MPR ini lebih syar'i. Naam, lebih mencocoki syariat ketimbang dengan cara yang seperti sekarang ini, cara pemilu. Naam, maka menimbulkan madarat yang sangat besar. Adapun melalui DPR MPR, orang-orang yang ahlus syura yang ditunjuk, disepakati, naam, orang-orang yang berakal dan bertakwa kepada Allah untuk kemudian memilih calon pemimpin, maka inilah cara yang syar'i. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menunjuk ahlus syura yang enam untuk kemudian memutuskan siapa khalifah setelah Umar bin Khattab. Naam. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Semua mereka ini berhak untuk memimpin khilafah. yakni dari ashabu asyura al-khamsah atau as-sitta, semua mereka ini berhak untuk memimpin khilafah. Naam, undur taqdim al-Imam Ahmad. Lihatlah takdir al-Imam Ahmad. Lihatlah bagaimana ucapannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kulluhum yasluhu lil khilafah. Limadha? Li'anna Umar rasyaha haula. Qala ikhtaru man haula man ikhtira min haula fa huwa khalifah. Naam. Imam Ahmad rahimahullah akhadha min tarsyih Umar haula lil khilafati annahum kulluhum ma'immah wa kulluhum yasluhuna lil khilafah. Di sini Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa semua dari ahlu syura tadi yang enam berhak untuk memimpin khilafah. Mengapa? Karena beliau tahu bahwa di sini Umar bin Khattab memberi kepercayaan. Naam, menunjuk mereka sebagai ahlu syura, yang di sini mengandung makna bahwa mereka berhak untuk memimpin khilafah itu. Naam, mereka memilih orang-orang yang berhak untuk menduduki khalifah. Maka ini menunjukkan mereka pun berhak untuk menjadi khalifah. Naam, berhak untuk menjadi khalifah. Annahum kulluhum a'immah, bahwa semua mereka ini berhak untuk menjadi imam, berhak untuk memimpin khilafah. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar. Kemudian kita beralih kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam, kita lihat hadis Ibnu Umar ketika beliau menyatakan kunna na'uddu wa Rasulullah hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma naskut thumma min ba'di ashabis syura ahlu Badr minal muhajirin. Kata sahabat Ibnu Umar, kami menganggap pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan sahabat-sahabat masih hidup, mutawafirun, yakni masih hidup, masih banyak di tengah-tengah kita. Kami menganggap Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, yakni dari sisi keutamaan. Kemudian setelah itu kami diam. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu dari ashabus syura. Kemudian setelah ashabus syura adalah ahlu Badr dari kalangan muhajirin. Naam, demikian ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis tersebut, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Yani hunaka aidan kama ta'rifun ahlu sunnah min dirasatihim wa istiqra'ihim li fadail Ali wa hiya katsiratun jiddan. ومن وقائع البيعة واختيار الصحابة له ومبايعتهم له. نعم جاء في الترتيب رابعا في الخلافة ورابعا في الفضل. Juga datang dalam nas, istimbat dari nas berdasarkan dirasah, pelajaran dan penelitian tentang keutamaan para sahabat ini, maka banyak didapatkan dari istimbat pengambilan hukum berdasarkan penelitian tadi, bahwasanya para sahabat memilih Ali bin Abi Thalib yang keempat. Kata-kata naskutu, kami diam setelah itu, maka dalil secara istiqra, istimbat, memilih Ali bin Abi Thalib yang keempat, dipilih oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Di dalam khilafah ataupun di dalam al-fadl, di dalam keutamaan, juga dalam keutamaan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu ashabus syura ahlu Badr. Setelah ashabus syura adalah ahlu Badr minal muhajirin, kemudian ahlu Badr minal ansar. Ini juga kita telah menyebutkannya. Nah, kemudian kata Syekh hafidhahullah, ba'dun nas yuqaddimu ahla bay'atil aqabah ala ahli Badr, wa aktsarul ladina bay'u fil aqabah hadaru badaran. Kemudian sebagian ulama, sebagian manusia, yang dimaksud sebagian ulama, naam, yuqaddim ahla bai'atil aqabah, dalam hal keutamaan mendahulukan orang para sahabat yang ikut serta dalam bai'ah Aqabah daripada para sahabat pejuang ahli Badar. Sebagian ulama. Naam, dan ternyata kata Syekh Hafizahullah, kebanyakan orang-orang sahabat yang ikut dalam bai'at Al-Aqabah juga mereka hadir dalam perang Badar. Juga hadir dalam perang Al-Badar. Kebanyakannya. Naam. Kemudian ahlu Badar minal Ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrah was-sabiqa awwalan fa awwalan. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, yang utama setelah ahli Badar dari Muhajir, ahlu Badar dari Ansar, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka lebih utama dari yang lainnya ala qadril hijrah, berdasarkan kadar hijrahnya. Siapa yang lebih dahulu hijrah, maka dia lebih utama daripada yang lainnya. Siapa yang lebih duluan hijrah dari kalangan sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, maka dia lebih utama daripada yang lainnya dalam hal hijrahnya. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan daripada hijrah. Keutamaan daripada hijrah menyebabkan sahabat lebih utama dari yang lainnya, karena lebih dulu hijrah, lebih dulu mengenal Islam, lebih dulu melakukan hijrah. Nah, maka mereka lebih utama. Taib. Kemudian kata Syekh, fal badariyun yatafawatuna fi ma bainahum wa ahlu bai'atil aqaba yatafawatuna fi ma bainahum. Kesimpulannya bahwa dari sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, mereka pun berbeda-beda dalam hal keutamaan. Demikian pula dalam sahabat yang ikut serta dalam bai'ah Aqabah. Naam, sahabat yang ikut serta dalam bai'atul Aqabah atau bai'atul Ridwan, mereka pun individu per individunya berselisih atau berbeda-beda di dalam hal keutamaannya. Siapa yang lebih duluan hijrah, dia lebih utama. Naam. Wal ansar kadzalik ala hasbi ma atahum Allahu minal fadl wal ilm wal ghina fil Islam bil mal wan nafs. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan, ilmu, kekayaan di dalam Islam, kekayaan harta atau kekayaan jiwa. Naam, semua itu menyebabkan berbeda-bedanya di dalam hal keutamaan dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, terakhir pada kesempatan majelis ini insyaallah, terakhir kita bacakan kalam Syekh, kemudian afdalun nas ba'da haula. Afdal manusia setelah mereka, yakni setelah Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin yang afdal yaitu ba'dal asyar, setelah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 sahabat yang masuk surga, setelahnya adalah ahlu Badar, kemudian bai'at dan bai'at sahabat yang ikut serta dalam bai'atul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah dan selainnya. Naam, ini ada perbedaan ya, sebagian sekali lagi menyebutkan bahwa bai'atul Aqabah lebih utama daripada ahli Badar. Naam, sebagian menyebutkan ahlu Badar lebih utama daripada sahabat yang ada dalam bai'ah Al-Aqabah. Al-Muhim, naam, semuanya memiliki keutamaan yang harus kita tetapkan dan kita imani, dan kita memberikan sifat-sifat yang baik dan tidak menetapkan atau memberikan sifat-sifat yang jelek sama sekali. Naam. Kemudian kata Imam Ahmad, afdalun nas ba'da haula yashabu Rasulillah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim wa kullu man sahibahu sunnah wa kullu man sahibahu sana ya. Naam. Kemudian afdal manusia setelah mereka sahabat Rasulillah adalah masa orang-orang yang berada di masa di mana Rasulullah SAW diutus. Naam, yakni masuk di dalamnya tentunya yang utama adalah al-mukhadram. Ya, yang mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Naam, mereka bukan sahabat tapi disebut dengan al-mukhadram. Naam, maka mereka adalah orang yang utama setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Naam. Ya'ni haula aqallu fi shuhbah min ulaika wa musyarakatun fil jihad wa min musyarakatin fil ghazw fahum duna ulaika fil manzilah lakin yahtallu bis suhbati wahdaha manzilatun azima la yalhaquhu man ba'dahu min at-tabi'in mahma amilu min al-amal. Naam, jadi kita juga sudah menyebutkan bahwa kalau sahabat dan dia termasuk dalam definisi sahabat itu tidak akan mungkin dikalahkan keutamaannya ya oleh orang yang bukan sahabat sekalipun tabi'in. Apapun segunung apapun atau selangit apapun amalannya, keutamaannya tidak akan mungkin mengalahkan keutamaan sahabah. Naam, yang termasuk dalam pengertian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Iya, misalnya tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah misalnya. Setinggi apapun keutamaan yang ada pada beliau, tidak mungkin mengalahkan keutamaan sahabat. Misalnya sahabat yang paling terakhir siapa? Hah? Tufail radhiyallahu taala anhu. Tidak mungkin Imam Hasan al-Basri dan seluruh tabi'in mengalahkan keutamaan daripada sahabat Tufail radhiyallahu taala anhu karena beliau adalah masuk di dalam jajaran sahabat. Wallahu taala alamu bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.